أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء ومحمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أعضاء جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرباء والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمدني إلى روح مولانا الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري وسيدي محمد قشف الأنور بن نجي إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأماتنا وقرباتنا وزيراننا وذوي الحقوق العالين أجمعين وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة لإحياء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة في خير موطن وعافية وسلامة وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله تعالى بفضله وكرامه يدخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى بسلف صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وكان الأمين والمأمون ابن هارون الرشيد يتبادران نعلي شيخهما القسائي أيهما يلبسه إياهما فيقول لهما عند ذلك لكل واحد واحدة. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah dari karena beberapa nikmat Tuhan yang tidak bisa dihitung oleh kita yang sampai kepada kita, diantaranya bahwa pada ini hari kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sarumahan dan sekeluargaan dan memberikan kita dan mereka itu semua keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Ini pada ini masih mengenai adab murid dengan gurunya. Wa kanal aminu wal ma'munu ibna Harun ar-Rasyid, dan adalah Muhammad Amin dan Muhammad Ma'mun. Kedua-duanya ini anak dari Raja Harun ar-Rasyid. Yatabadarani, balanja-lanjaan keduanya. na'lai syaikhihima, ma'urus akan dua sandal paguruan keduanya. Gurunya Al-Kisa'i, yaitu Syekh Ali bin Hamzah. Syekh Ali bin Hamzah Al-Kisa'i paguruan oleh Muhammad Amin dan Muhammad Ma'mun. Muhammad Amin, Muhammad Ma'mun anak oleh Raja Harun al-Rasyid. Karena Raja Harun al-Rasyid ini cinta kepada ulama, lalu anaknya cinta juga kepada ulama. Nah, ini ngarannya akhlak keturunan. Ini yang kita harapkan. Kalau sudah kita selaku orang tua di rumah tangga, akan menurunkan akhlak kepada anak cucu kita. Apabila hati kita, sekali lagi, apabila hati kita cinta kepada orang baik, insya Allah turunan kita akan menyambung. Nang kita harapkan itu, kita memperbaiki hati kita supaya mencintai orang-orang baik, orang soleh. Itu akan menurun kepada anak cucu kita. Diambil paham daripada ayat Quran, wal baladut thayyibu wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Kalau tanah nang subur, niscaya tanaman nang di sana itu banyak buahnya. Diambil daripada ayat ini, kalau hati orang tuha katuju lawan orang soleh, buktinya anaknya cucunya katuju juga lawan orang soleh. Menurun bebek. Jadi kalau hati, lamun awak biasa aja. Kalau awak kita duduk tiga orang soleh itu biasa. Nang penting hati. Nang jadi keturunan ini hati. Awak kita duduk tiga orang soleh, hati kita kadang bukan datang dari hati. Buktinya anak kita jauh dari orang soleh. Karena tapi mau apa lawan orang soleh. Tapi kalau hati kita nang tuha ini cinta lawan orang soleh, walaupun awak kita kada parah lawan orang soleh karena Allah, lihat aja anak kita kena akan cinta lawan orang soleh. Inya menurun ke anak cucu. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau buminya itu tandus, kada mau menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Difaham dari ayat ini, kalau nang tuhanya hati, ini hatilah bukan awak, hati sudah kada dekat dengan orang soleh, maka anak cucunya jauh dari orang. Apabila di dunia ini, coba perhatikan, apabila di dunia ini sudah jauh lawan orang soleh, apalagi di alam barzakh, kubur, apalagi di alam akhirat. Sebab hati nang cinta itu jelas itu adalah mengumpulkan sebagaimana semalam diceritakan. Kalau orang menuntut ilmu lawan seorang guru didasari mahabbah, menurut tafsir Sawi semalam, mahabbah, apabila ada cinta kepada guru, buktinya cinta, hasillah taklim, baik belajar ilmu maupun belajar wiridan. Pertama belajar ilmu guru, yang kedua meminta amalan. Nah, itu lebih berhak untuk dihubungkan Tuhan sederajat di akhirat sana. Dalilnya yuksyarul mar'u ma'aman ahab. Jadi nang kita ambil kesimpulannya di sini, kita berusaha berikhtiar bagaimana supaya hati kita cinta kepada orang soleh. Pasti kada bisa cinta kecuali tahu manfaatnya orang soleh. Nah, kita kembali kepada seorang guru. Guru itu adalah wasilah dan perantara kita untuk mencapai derajat hampir kepada Allah. Kada bisa kita hampir kepada Allah tanpa wasilah seorang guru. Itu sunnah daripada Allah. Sunnah dari Allah. Barang siapa kada bisi guru, setan gurunya. Mana bisa sampai ke Allah? Kada bisa. Setan sudah diusir oleh Allah, kada bisa. Nah, jadi kalau sudah pinanadu nangka itu, tinggal kita aja dihendakkah sampai kepada Allah. Lamun hendak juga sampai kepada Allah, mesti mencari guru. Lalu guru itu disayangi. Cara menyayanginya, nomor satu, bahwasanya yang paling afdal di muka bumi ini adalah beliau. Selain dari beliau, di bawah derajat dari beliau, itu hati si murid. Nomor dua, jangan ada di hati itu bah. Jangan ada di hati murid itu kenapa bah guru ini, bah guru ini. Jangan ada di hati itu kenapa guru kayak itu. Nah, jangan ada. Jangan ada. Kalau dimuntung, macam-macamnya dimuntung. Kalau pian juga kayak ini, nah itu perlu dimuntung, macam-macamnya dimuntung. Jadi kalau bahasa Arabnya itu jangan mikir. Lamun guru seman memadahkan, jangan menggaduhi hal ehwal paguruan. Sebaca itu aja guru seman. Jangan menggaduhi hal ehwal paguruan. Lamun sudah paguruan itu disorot, sidin berdiam. Sidin bapandan. Sidin itu ini macam-macam. Kalau guru tuh itu bunyinya. Nah, ini kadada harapan sudah. Kadada harapan sudah sampai kepada Allah. Karena ikhtirat ini ada, maka ikhtirat ini dari iblis, dari setan. Bah. Di hati nih. Jadi kaya ini guru. Di hati juga. Apalagi tak kamu untuk ikhtirat. Kemudian nomor itu nomor sudah nomor tiganya kan tiga kalau anunya tadi kesimpulan. Lalu guru itu tadi jar paling di atas daripada orang lain. Lalu ada riwayat Sayyidina Abdullah sepupu Nabi, anak Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, belajar ilmu lawan Zaid bin Sabit urang Jabal, sedangkan Sayyidina Abdullah urang Quraisy. Ya kawayahinita Habib mengaji lawan urang Banjar, ya kan? Maka si Habib ini mengucuk lawan telapak betis paguruan. Itu tanda tapi kalau Habib ini mengaku dirinya mulia dari gurunya ini, kadada harapan sudah sampai ke Tuhan. Nang kedua, Habib ini bajalan batis paguruan nang batunggang. Habib ini nang mahirip pemanjat tali pas anu tunggang duduk di tetelaman matalah di bawah pada paguruan. Namun seorang duduk di kali tetelaman pada hulu pulang duduk. Ia nang kada mau alim tak. Merasa pulang diri seorang Habib, guru seorang mejabat, maginnya sombong dengan nasas itu penghalang sama sekali. Kada mau alim. Kemudian pulang, lamun si murid ini anak raja. Nah iya ini, nangkai mapa lawan paguruan, sedangkan paguruan ini rakyat. Ini anak raja, mengaji lawan guru, guru itu rakyat. Sebab nang jadi abah, nang jadi raja abah salam. Kayak mapa pulang anak kurang bapak ngakak lawan paguruan. Ngarannya Muhammad Amin lawan Muhammad Makmun. Balanja berdua dang sana. Nang kakak lawan nang adik. Amin nang kakak, Makmun nang adik. Napa nang dirabutakan? Maurusi sandal paguruan. Siapa gurunya? Kisai. Kisai itu Ali bin Hamzah. Ngaran sidin aslinya. Ini sandal paguruan mata dirabutakan. Dirabutakan dengan apa? Merabutakan hendak mengambilkah, memintakah, kada. Kan sandal guru itu berdebu. Berabut hendak membersihinya. Berabut hendak mengambilnya. Berabut hendak merasukkan mata batisnya. Berabut memacul di batas sidin, berabut hendak mengandak ke tempat asalnya. Berdua di sana bararabutan. Jadi guru Kisai melihat murid marabutakan yang ini, ujar guru, fayakulu ayyuhuma, siapa di antara berdua yul bisu nang memakaiakan hu akan si akan syekh tadi lah akan syekh itu iya umat akan si naklai akan si sandal. Lalu payakulu guru Kisai lahuma lawan murid amin makmun inda zalik tabadur pada ketika inya balalanjaan tadi ujar guru likulli wahidin ay minkum wahidatun ayminan naqlain. Saikung daripada kamu nang berdua, sabalah daripada sandal, supaya adil, sebelah sorong. Nang kaya itu, nang dahulu tadi Habib mencium telapak batis guru, lawan kada mau di atas dari perguruan atau sama, mesti di bawah berjalan batis. Nang ini pulang mau urusakan pakaian perguruan barabut. Sebab apabila wasilah atau tangga gasan menyubarang ke hadrat Allah, ini kita jauhi, mana bisa sampai ke sana? Kada kawat. Tanpa perantara guru kada sampai kita kepada Allah. Sedangkan urusan dunia di tangan Allah, urusan akhirat di tangan Allah. Mau kada mau kita kalau hendak berhasil dunia, hendak berhasil akhirat, mesti parakuan Allah. Sedangkan kada kawa gua parakuan Tuhan kalau kada melewati guru. Itu sunnah Allah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Waqad ruwiya fil hadis, di dalam hadis Rasulullah, abauka salah satu, bermula abah kamu ada tiga. Abukal ladzi waladaka, pertama abah yang melahirkan engkau, abah bujur. Walladzi zawwajaka ibnatahu, nang kedua, abah nang mengawinakan ia akan engkau, akan anaknya nang bini-bini mintua. Nomor tiga, walladzi 'allamaka, abah nang malajari agama lawan kita, yaitu guru agama. Guru agama, wahua guru agama ini afdhaluhum, lebih daripada nang dua tadi. Nah di sini jangan salah paham. Kalau sudah guru itu harap pada umma dan abah, ya kan? Lalu jangan salah paham. Umma lawan abah dijauhi, lalu dihiga guru aja. Umma lawan abah dijauhi, kaya apa umma, kaya apa abah, itu salah. Walaupun guru tadi sudah tinggi dari abah dan umma, tapi jangan lupa, seorang sahabat Rasulullah SAW datang kaya Nabi, ulun minta izin handak berperang. Rasulullah kan guru, guru ulun minta izin handak umpat berperang. Nang kaya apa guru? Ujar guru Rasulullah, hidup aja ke abah umaika. Nah lihat, ini sifat guru, hidup aja ke abah umaika. Ujar sahabat tadi inggih, ujar Nabi, minta izin lawan ibu dan bapak ika. Lamun silin maidini, silahkan ika umpat berperang. Jadi guru membulikakan ke abah umanya pula. Nah, jadi apabila menurut guru, mesti lawan abah, lawan umma, bah. Ini lawan guru, duduk dihiga guru. Umma lawan abah ditinggalkan. Si din garing kada tahu, si din kada makan, kada minum, kada tahu. Kada diketahui sama sekali anu kuitan. Karena hadis ini menunjukkan guru pengabdol. Jadi lawan gurunya salah itu. Sudah jelas saja. Jadi lamun ada orang yang mengaji lawan guru, lawan gurunya bunyinya sayang banar. Tapi lawan kuitan kada diherani. Itu ngarannya kada sayang lawan guru. Itu ngarannya katulahan. Lamunnya bujur sayang lawan guru, suruhan guru tadi dilaksanakan. ujar guru umah nyawa tadi digaduhi, abah nyawa tadi digaduhi. Kuna ngaran guru sayang lawan guru itu suruhan si dinta nang di digawe sayang ngaran. Jadi izin itu mutlak bukan dari guru, izin itu mutlak dari ibu dan bapak. Kamu dia, kalau guru itu abah kita, kita itu anak. Lamun guru itu zuriat Rasulullah, berarti kita keturunan Rasulullah. Walaupun ngarannya zuriat sahabat, bukan zuriat nasab, tapi tetap alhaqna bihim dzurriyyatun yuhsyaru ma'an ahad, sama-sama di dalam surga Firdaus. Kemudian bagaimana urusan antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan macam apa misalnya? Coba perhatikan waqlan anna syaikhul muqtadi, bahwasanya guru nang menjadi panutan kita fit ta'lim, pada belajar agama, wal ihtida'i ila sabilil ghafurir rahim, dan supaya kita mendapat petunjuk berjalan menghampirkan diri kepada orang yang sangat pengampun dan pengasih penyayang, yaitu Allah. Jadi maksudnya di sini, kalau kita ingin berjalan menuju Allah, harus ada petunjuknya. Nah, petunjuk jalan ini adalah belajar. Belajarnya ini harus lawan guru. Jadi guru ini adalah panutan. Nah, guru ini annasyekho al-muqtada. Syekho al-muqtada ini yuktamadu. Jadi jumlah yuktamadu menjadi khobar si annasyekho. Jadi guru tadi yuktamadu, dipeganglah ia si syekh tadi fi tamkinil ittisali, pertama pada mendapatkan makom wasil kepada Allah. Guru kita tadi perpegangan pada mendapatkan makom sampai kepada Allah. Nomor dua, wahusulil qabuli, dan perpegangan kita guru tadi pada hasil diterima oleh Allah. Istilah kita berdatang lawan Tuhan diterima, itu adalah lewat guru. Tanpa guru kita diusir Tuhan, kada diterima. Pertama kada bisa sampai kepada Allah namun kada serta guru. Dua, kada bisa diterima Allah tanpa ada guru kita. Ulun pian handak meminta izin memegang senjata itu Kapolri Dai Bahtiar, Bapak Dai Bahtiar, kada mau menaikkan, walaupun beliau lawan ulun itu patuh banget, bahkan beliau bisa guring apa babelang kemarin makanan di sini pada Bahtiar, kecuali melewat prosedur mulai di sini, di Kapolres di sini, Bupati di sini, naik Kapolda, hanyar ke ajudan sana. Hanyar surat tadi diandap di meja. Kemudian dibacakan oleh si sekretaris ini. Sudahnya lengkap semua, hanyar polpennya jalan. Hanyar senjatanya kawan dipakai. Jadi resminya. Nah itu prosedurnya itu dulu 3 bulan. Nah karena gampang ini hanya senjata. Suratnya yang hendak sampai ke situ nah, sudah 3 bulan. Lewat ini dulu mesti ada burungnya dulu di sini hanya sampai ke sana surat pengaja. Senjatanya dari sana kemari pulang lewat ini pulang. Jadi hendak naik ada lorong, hendak turun ada lorong. Kadar sing lurungan mas kali, bah. Contoh aja sudah, nah menunjukkan kadar masuk akol. Pertama kita kada kawa dapat makom wasil kepada Allah tanpa guru. Oleh sebab itu annasyekha yu'tamadu syekh tadi fi tamkinil ikhtisas pada mendapatkan makom wasil wa husulil qabul dan mendapat akan diterima Allah. Kalau datang ke hadapan Tuhan diusir, tapi namun ada bisi guru diterima. Nanti nomor 3 wal ikbar dan dihadapi Tuhan. Jadi seseorang ini kita ini kada kawa sampai ke hadapan Allah, kada kawa diterima oleh Allah sebagai hambanya dan kada kawa dihadapi Tuhan. Lamun kada bisa guru. Nah itulah pentingnya di situ. Lamun gurunya nini Sayyid Habib Husaini pulang. Urangnya nih, syaratnya komplit semalam tuh. Pertama ahli hakikat, kedua ahli ma'rifat, nang ketiga pulang urangnya alim segala ilmu alat dan macam-macam tuh semuanya sudah nonton. Sudah komplit semua bicarakan sudah. Nang itu berarti kita ini ngarannya anak cucu Rasulullah seperti Salman Farisi. Nah itu lalu datang ke hadapan Allah, ya kan, dilihat KTP-nya, oh orang ini muridnya cucu Rasulullah. Rasulullah paling dikasih Tuhan, insya Allah, kata-katanya insya Allah diberi makam sampai ke hadrat Allah. Insya Allah diterima oleh Allah sebagai hambanya. Insya Allah dihadapi terus-terusan oleh rahmatnya Allah. Wal ikbal minhu daripadanya minal ghafurir rahim. Hati-hati domirnya lah. Minhu minal ghafurir rahim. Jadi ittisal qabul ikbal minal ghafurir rahim. Fi kulli hal. Ini fi takluknya kepada yu'tamadu. Yu'tamadu si guru tadi fi kulli hal. Kita berpegang lawan guru itu pada setiap hal ihwal. Napa garang artinya? Nah, bepingkut lawan guru itu setiap keadaan. Ambil keadaan kita dua aja, walaupun banyak. Keadaan susah dan keadaan senang. Setiap keadaan pasti kita berpegang lawan guru. Itu pasti berpegang. Lamun hendak sampai kepada Allah dan hendak diterima Allah dan dihadapi Allah. bapegang itu jangan sing pisahkan lagi. Nah, tapi bapegangnya itu ala niat tergantung hati si murid. Tergantung hati murid. Nah, hati murid ini berpegang kadang-kadang kacak mati, kadang-kadang ranggang. Ya kan? Si hati ini, Mbah Hanu mau pegang lawan guru, Mbah Hanu asas. Kadang-kadang kuat lawan guru itu berpegang. Inya sekira nyaman paham lah, ujar guru ulun bintu nah. Napa sesuatu nang dari Allah tu nah? Napa aja nang dari Allah? Tentu aja kebaikan. Itu kan turunnya kepada Nur Muhammad. Limba itu Nur Muhammad ini membagi innama ana qasim wallahu yuhyi. Lalu Nur Muhammad membagi ke guru. Guru itu sahabat. Nah, sahabat ini misalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kepada Husain. Husain kepada Ali Zainul Abidin, kemudian kepada Muhammad Baqir, terus sampai kepada Habib nang ada, baik Al Idrus maupun yang lain, guru kita Muhammad Sayyid yang berkata terus. Nah, kan lewat situ kita datangnya. Nah, lalu semua apa aja yang sampai lawan si murid itu melewati guru, maksudnya berkat perguruan. Minta dulu lah berkat perguruan. Nah, itu berkat perguruan. Nah, lalu keyakinan nang berkat guru ini nah kadang-kadang kuat, kadinya ada lain daripada berkat guru. Kadang-kadang kuat di hati kayak itu. Ini hati lah hati. Namun untung bisa berkat guru juga. Untung burung tiung yang bisa bukan bah. Ini hati nih. Kadang-kadang kada ingat nang berkat guru nih kada ingat. Kada ingat nang datang kebaikan ini datang berkat guruku kada ingat. Kada ingat. Mbah lima pagantinya bunda jua nang pintar berpikir jadi dapat kayak ini. Jadi guru tak tinggal ngarannya hati kita bisa berubah-ubah lawan perguruan itu maksudnya. Jadi alarnya kita habis titik situ lalu muktadar wa maqsadur radibi la yamfaku minhu. Bermula maksud daripada murid, maksud daripada murid kan muridnya ada kalau bisi maksud, ada kalau bisi kehendak, ada kalau bisi tujuan, macam-macamnya. Mun urang dagang, apa tujuannya? Duit. Duit. Mun kada mendengar jua nah. Duit. Nah, itu mun sempat kada mendengar jua kasihan untung kada rabit model rongki. Jahitan di muntung. Lamun urang nang pegawai adalah pangkat tujuannya ta. Mun urang nang hina ta wibawa. Nah, mun urang bungul pintar. Ya kalah. Nah, macam-macam ya tadi. Pokoknya maksudnya si murid ini kada bisa sing putusan. Sudah hasil nang ini pulang hendak. Sudah hasil nang ini pulang. Nah, jangan kada ingat nang hasil ini nah berkat guru. Nang hasil ini berkat guru. Nang kada hasil berkat guru jua lah. Nang kada hasil itu sorong meitirat cita. Tolong jadi kada hasil. Ada tu di hati kita. Guruku. Ada di hati kita. Kenapa guru? Apalagi tak kamu untung, nang itu nang menghalangi tak, nang urusan tak ada lancar, itu nang menghalangi tiapnya tak. Nah, jadi la yang pakku kada bisa putus ia ia si maksud tadi minhu minasyafi. Jadi kalau hendak hasil segala maksud, kita kada kawa terpisah dari guru tadi, kada kawa lepas dari guru. Sebabnya nang datang semunyaan tadi kan dari hadrat Allah kepada Nur Muhammad. Pahamlah. Dari Nur Muhammad ini turun kepada Sayyidina Ali umpama. Dari Sayyidina Ali turun kepada Husain. Husain turun kepada Zainal Abidin Ali. Zainal Abidin ini anak Sayyidina Husain. Turun kepada Sayyidina Muhammad Baqir, Ja'far Sadiq. Kemudian sampai ke bawah, sampai kepada misalnya Habib Abdullah Al-Idrus, lalu ke anaknya misalnya Husain, kemudian kepada anaknya Husain Syekh Abunun Syekh, lalu kepada anaknya Ahmad Salabiyah, kemudian Ahmad Salabiyah turun kepada Abu Bakar Al-Hindi umpama. Ini karena bisa kita mesti turun situ, lurung situ tuh. Nah, ia nang di dalam kasidah. Inna siral haba ila syakka yu'ta hul banuna bil jiddi fi salihati. Coba kalau orang mati nang mawaris siapa? Anak. Mbah anaknya cucu. Nah itu. Sedangkan orang murid ini anak oleh gurunya, jadi mesti turunnya ke situ. Turun. Itu ngarannya berkat, berkat syekh. Cuma si murid ini aja nang rajin, kagak ingat nang ini. Mun muntung bisa jawab-jawaban gak? Ini berkat guru juga, nang jadi kayak berkat. Muntung, nang panting nih niati hati, yakin hati. Nah, jadi hubungan guru dengan murid itu tadi tetap. Illa idza waqa'a dzalika minal talib. Kacawali apabila terjadi impikak tadi, dzalika impikak. Kacawali terjadi putus hubungan. Kan tadi jarang hubungan guru dan murid kada putus. Karena murid ini banyak bisi maksud dan maksudnya kada bisa hasil tanpa guru. Jadi kada putus hubungan murid dengan guru. Kacawali muridnya nang hendak baputus, nang hendak baampi. Minat talib. Illa idza waqa'a dzalika dzalika baputus minat talib murid. Lamun guru kada mau memutus, muridnya nang hendak baputus. Fa'amma minhu, adapun berputus daripada si guru, fala yahsulul intiqal abadan. Maka kada pernah guru tadi melepas muridnya sama sekali. Walau aradahu, walaupun si murid, walaupun si guru bermaksud hendak melepas murid, tetap kada lepas. Walau di sini dikatakan lau imtina lil wujud dikatakan. Jadi sifat guru itu apalagi habib gurunya kada ada sekali hendak melepas murid itu. Nah, nang terjadi itu murid nang melepas minta. Nah, misalu dalika al imamu fisalah. Perumpamaan antara guru dengan murid. Seperti guru tadi imam sumbahyang, murid ini makmum. Fa innahu, maka si imam, lau qala imaman li jamaah duna bulan, ujar si imam misalnya, sah jaku jadi imam. Tapi si ano aku tinggal umpama, ya kan? Lah, misalnya siapa nih guru sup terdada pinanya nih hidup aja kalau guru sup tapi kalau ada mendengar ada misalnya guru masdar, nah, kata yang guru sup ujar misalnya Sa'duddin sahjaku jadi imam nang lain guru masdar aku tinggal umpama lah tetap sakludin jadi imam. Lalu guru masdar mendengar bahwasanya sakludin kada membawa aku. Ini kisahnya murid guru masdar. Ujar guru masdar, sahjaku sumbahyang mengikut sakludin. Hah? Sohka guru masdar mengikut sakludin? Hah? Sohja. Jadi tetap hubungan ada karena si murid mengikut napanya gurunya walaupun imamnya kada menghendaki. Nah itu paham kan? Nah lalu misalnya sahdudin sahjaku jadi imam karena Allah Ta'ala samunya anang di belakang makmumnya jadi ujar guru masdar aku muparakah. Yuk. Adakah hubungan lagi? Hah? Kada ada.